الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawi Al-Kitab wa Sunnah dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar Al-At'imah makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Dan pada akhir pertemuan kita telah memasuki permasalahan yang ketiga yang disebutkan secara nas dalam Al-Quran Karim dan Sunnah tentang diharamkannya berbagai macam jenis makanan dan hewan. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala wa yahrumu minal at'imati aydan, dan diharamkan pula dari berbagai macam jenis makanan ma fihi madarratun. Yang kedua setelah menyebutkan poin yang pertama yaitu perkara-perkara yang diharamkan yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ada 10 hal yang diterangkan. Kemudian yang kedua ma fihi madarrah, yang membawa kemudaratan. Maka ini termasuk di antara makanan dan minuman yang diharamkan. Kasumi, seperti racun yang mengandung racun. Wal khamri, demikian pula khamr yang menyebabkan seorang mabuk, tertutupnya akal lalu dia merasakan sebuah kenikmatan dan ini memudaratkan akal seseorang. Wasairi al muskirat, dan yang lainnya dari makanan atau minuman yang menyebabkan seorang menjadi mabuk. Mencakup seluruhnya, apakah yang dihisap atau yang disuntikan atau yang diminum, apa saja. Apabila dia termasuk muskir, maka dia bagian dari khamr. Dan setiap benda yang memabukkan adalah perkara yang diharamkan. Wal-mufattirat, al-mufattirat yang menyebabkan futur, yang menyebabkan futur, menyebabkan lemah, menyebabkan hilang semangat. Nah, kadang-kadang ada sebagian ketika seseorang mengkonsumsinya itu tidak menyebabkan dia mabuk, dalam artian akalnya tidak hilang secara sempurna. Dia sadar ketika diajak berdialog, maka dia bisa menjawab, dia sadar. Namun ada efek-efek yang apabila dikonsumsi oleh seseorang maka menyebabkan dia mengalami futur. Ya, futur itu kelemahan, ya. Tidak punya semangat hidup dan yang semisalnya. Seperti biasa yang dikonsumsi oleh sebagian, kalau di Yaman itu ada yang disebut qat. Itu dari jenis daun. Daun itu dimasukkan ke dalam ke dalam mulutnya lalu dikumpulkan, ya, dan ini kebiasaan bisa dikatakan mayoritas penduduk Yaman, yang laki dan yang perempuan, ya, kebiasaan mereka mengkonsumsi ini, daun qat. Biasanya di siang hari mereka memulai konsumsi setelah makan siang, lalu dikumpulkan. Itu sampai sore mereka mengumpulkannya di salah satu pipinya. Makanya kelihatan pipinya itu membengkak. Gitu. Ketika awal saya datang ke Yaman, ya, melihat, oh ini kok penyakit apa ini, banyak sekali yang seperti ini, pipinya kembung itu. Ya. Saya kira penyakit, ternyata daun yang dikumpulkan di bagian pipi itu. Ya, menurut mereka itu ya memberi semangat, ya, untuk beraktivitas pada awalnya demikian. Ya. Dan harganya pun variatif, ada yang murah, ada yang mahal. Istilahnya mereka kalau murah itu ya paling keliling seputar Yaman perasaannya. Kalau yang mahal yang biasa dimakan oleh para menteri, orang-orang kaya, keliling dunia mungkin perasaannya. Artinya lebih pengaruhnya lebih kuat. Ya ini para ulama juga mengharamkan. Ya. Ketika pengaruh dari daun tersebut telah hilang, itu kelihatan mereka seperti orang yang tidak punya semangat hidup. Ya, wajahnya itu nampak pucat, kemudian lesu itu. Ya. Nah, para ulama mengharamkan. Syekhuna Muqbil Al-Wadi rahimahullah taala, yang zahir hingga akhir hayat beliau belum ada ucapan yang jelas bahwa beliau mengatakan ini haram. Sebab memang dilihat dari satu sisi dia tidak menyebabkan akal itu hilang secara menyeluruh. Namun jelas memudaratkan. Syekh Muqbil rahimahullah terus mentahdir, memberi peringatan kepada penduduk Yaman untuk meninggalkan mengkonsumsi qat ini. Namun secara sharih, apakah beliau mengharamkan? Yang zahir beliau tidak sampai pada tingkatan mengharamkan, meskipun beliau terus memberi peringatan. Nah, yang zahir ini memudaratkan, wallahu a'lam. Maka segala hal yang memudaratkan, yang dapat menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam hal-hal yang memudaratkan, yang membinasakan, maka ini diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Jangan kalian mencampakkan diri kalian kepada kebinasaan. Wa qaulihi Azza wa Jalla, demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Maka ini poin yang kedua dari makanan yang diharamkan. Yang ketiga, ma quti'a minal hayy. Apa yang dipotong dari hewan yang hidup. Apa yang dipotong dari hewan yang hidup. Di hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ma quti'a min al-bahimati wa hiya hayyatun fa huwa maitah. Apa yang dipotong dari hewan al-bahimah. Al-bahimah telah kita terangkan, unta, sapi dan kambing. Maka apa yang dipotong dari hewan ternak dan dia hidup, maka potongan tersebut hukumnya bangkai. Potongan tersebut hukumnya bangkai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan beliau menghasankan. Dan yang dimaksud yang dipotong di sini adalah bahagian dari hewan tersebut yang memiliki kehidupan seperti kehidupan hewani. Seperti misalnya punuk, punuk unta. Unta memiliki punuk. Punuknya dipotong. Ya. Punuknya dipotong. Di situ ada aliran darahnya. Ya. Maka ketika dipotong, dalam keadaan unta itu masih hidup, maka potongan itu hukumnya bangkai. Dan itu haram untuk dikonsumsi. Atau pada domba, bahagian ekor domba tersebut itu berisi, berdaging. Ada sebagian mereka memotong ya, ekor domba. Ya, yang di situ ada aliran darahnya, ada kehidupan hewani. Dipotong dalam keadaan kambing itu atau domba itu masih hidup, maka itu bangkai, haram. Oleh karena itu, ma'asyara alaikum warahmatullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, beliau menerangkan tentang hal ini, bahwa dalam diri hewan itu ada dua macam kehidupan. Ada kehidupan hewani, ada kehidupan nabati. Ada yang hidupnya seperti hidupnya hewan, ada yang kehidupannya seperti hidupnya tumbuhan. Seperti hidupnya tumbuhan. Yang hidupnya seperti hidupnya hewan, ya, itu ya, ada aliran darah di situ. Dan biasanya ketika dipotong, maka hewan tersebut akan merasakan kesakitan. Akan merasakan sakit. Maka itu menunjukkan bahwa hidupnya adalah kehidupan hewani. Ketika dipotong, maka itu menjadi bangkai. Itu menjadi bangkai. Namun ada dari bagian-bagian hewan yang hidupnya hidup nabati. Hidupnya seperti tumbuhan. Seperti bulunya, bulu. Ya. Nah, bulu domba yang tebal, apa hukum memotongnya? Sepakat para ulama tentang diperbolehkan. Dan kambing itu, domba itu tidak merasa kesakitan ketika bulunya dipotong. Sama hal seperti manusia. Potong rambut, sakit enggak? Potong rambut, sakit. Ada orang dipotong rambutnya, teriak-teriak. Nah, kenapa? Hidupnya hidup nabati, hidup tumbuhan. Ya. Antum lihat tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kalau ada yang mati, apakah itu najis? Karena itu bangkai? Tidak dihukumi maitah, bukan bangkai. Dan bukan najis. Ya. Kuku, hewan. Sama seperti kita menggunting kuku. Ketika kuku kita gunting, sakit gak? Tidak terasa sakit. Ya sakit kalau terkena dagingnya. Tapi kalau yang panjang kemudian kita gunting, kenapa? Karena tumbuhnya tumbuh nabati. Maka itu tidak dihukumi maitah, yang diharamkan. Demikian pula tanduk dan bagian-bagian yang tidak ada aliran darah padanya dan tumbuhnya tumbuh nabati. Maka ini tidak termasuk dalam hadis ini, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa maitah. Tidak termasuk dalam hadis ini. Yang keempat, siba'ul bahaim. Siba'ul bahaim. Hewan-hewan yang buas. Wa hiya allati taftarisu bina biha ay tanhash. Yaitu hewan-hewan buas yang menerkam dengan taringnya. Yang menerkam dengan taringnya, menyerang, menerkam dengan taringnya. Min hayawanatil bar, dari hewan-hewan yang hidup di daratan. Maka perkataan beliau dari hewan-hewan yang hidup di daratan ini mengeluarkan hewan-hewan yang hidup di air, di laut, meskipun buas. Ikan hiu buas, makan manusia, menyerang, menerkam dengan taringnya, namun hukumnya halal sebagaimana yang telah kita terangkan. Kal asad, adapun yang hidup di daratan dari hewan-hewan buas tersebut yang menerkam dengan taringnya, maka inilah yang diharamkan, seperti al asad, seperti singa, wadzib, serigala, wan namir, wal fahd, jenis-jenis macan, macan tutul, wal kalb, dan anjing. Li hadis Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu an qala, berdasarkan hadis Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu an, beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin min as-siba'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengkonsumsi atau makan setiap hewan yang bertaring dari hewan-hewan buas yang menerkam mangsanya dengan taringnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wasallam, kullu dhinabin min as-siba'i fa akluhu haram. Setiap hewan buas yang bertaring maka memakannya hukumnya haram. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kelima, siba'u tayr, burung-burung yang buas. Jadi dari jenis burung pun ada yang buas. Yang mana itu? Yang menerkam mangsanya dengan menggunakan kukunya, cakarnya. Wa hiya allati tasidu bi mikhlabiha, yaitu burung-burung yang buas tersebut yang menangkap mangsanya dengan menggunakan cakarnya. Menggunakan cakarnya. Kal uqabi wal bazi was saqri wal hadati. Ini yang disebutkan ini jenis-jenis elang, rajawali, ya macam-macam. Namanya berbeda-beda. Ada jenis uqab, ada jenis baz, saqar, hada'ah. Tapi ini satu spesies. Ya. Elang dengan berbagai macam jenisnya yang kebiasaannya menangkap mangsanya dengan menggunakan cakarnya. Wal bumah, dan termasuk pula dalam hal ini al-bumah, burung hantu. Li hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, berdasarkan hadith Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an kulli dhi nabin min as-siba'i wa an kulli dhi mikhlabin min at-tuyur. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengkonsumsi setiap hewan buas yang bertaring dan setiap burung-burung yang bercakar yang menangkap mangsanya dengan taringnya atau dengan cakarnya. Yang berikutnya, yang keenam, wa yahrumu min at-tuyuri ma ya'kulul jiyaf, dan diharamkan dari jenis-jenis burung yang dikenal memakan bangkai-bangkai. Yang dikenal memakan bangkai. Kan nasr, seperti burung nasr. Ya, biasa disebut burung bangkai. Sebagian juga menyebutnya burung herring. Bahasa Arabnya nasr. Ya. Ini burung memang dikenal pemakan bangkai. Jadi hewan-hewan sudah mati, dia datang untuk makan bangkai tersebut. Warruham, ar-raham. Ya. Demikian pula rahm atau rukham. Ini juga jenis burung yang biasa makan bangkai. Najis-najis itu dia makan. Ini juga diharamkan. Dan ini hewan yang paling buruk. Sehingga diriwayatkan dari Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala ketika menerangkan tentang buruknya Syiah Rafidhah, kata beliau, "Lau kanu minal bahaim lakanu humuran, walau kanu minat tuyur lakanu rukhama." Kalau seandainya orang-orang Syiah Rafidhah itu dari jenis hewan, ya, maka mereka akan menjadi keledai-keledai. Keledai ini hewan yang suaranya paling buruk. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan kalau seandainya Syiah Rafidhah itu berasal dari jenis burung, maka mereka akan menjadi burung rukham yang biasa makan bangkai. Beliau menyebutkan itu untuk menerangkan buruknya keyakinan Rafidhah. Wal ghurab, demikian pula burung gagak. Li khubthi ma yataghadza bihi, karena buruknya apa yang dia konsumsi, apa yang dia makan. Maka ini semua ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hewan-hewan diharamkan. Yang ketujuh, yahrumu kullu hayawanin nudiba qatluh, diharamkan pula setiap hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Karena kalau dianjurkan untuk dibunuh menunjukkan dia bagian dari khaba'ith, hewan-hewan yang buruk. Kal hayati, seperti ular, wal aqrab, kala jengking, wal fa'ratikus, wal hada'ah, elang. Di hadithi Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khamsun minad dawabi kulluhunna fasiqun yuqtalna fil haram. Ada lima jenis hewan yang seluruhnya hewan itu fasik, karena disebut fasik biasa merusak, maka hewan-hewan ini boleh dibunuh meskipun di tanah suci. Al-ghurab, gagak, wal hada'ah, jenis elang, wal aqrab, kala jengking, wal fa'ra, tikus, wal kalbul aqur. Al-kalbu al-aqur. Jumhur ulama mengatakan yang dimaksud al-kalbul aqur yaitu hewan buas yang menerkam mangsanya dengan taringnya. Maka al-kalbul aqur ini mencakup seluruh hewan buas yang menerkam dengan taringnya, singa, macan, dan yang lainnya, semuanya termasuk. Jadi bukan dimaksud al-kalbul aqur anjing yang kita ketahui, tidak, tapi al-kalbul aqur ini mencakup seluruhnya dari hewan-hewan buas sebagaimana yang telah kita terangkan. Walikauniha mustakhbathatan mustaghdarah, dan karena hewan-hewan ini dianjurkan untuk dibunuh menunjukkan buruknya, bagian dari khaba'ith dan joroknya. Ini ma'asyara alaikum rahmatullah, kita sampai pada poin yang ketujuh. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.